Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'd. Ikhwah wa talabatul ilm rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kitabul buyu' kita telah sampai kepada syarat-syarat jual beli. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Alamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya syarat jual beli ada 7. Kalau ditanya, apa dalilnya syarat jual beli ada 7? Kata beliau, al-jawab at-tatabbu. Dalil syarat jual beli, syarat sahnya jual beli ada 7. Dalilnya adalah tatabbu, penelitian. Bukan jumlah syarat jual beli, syarat sah jual beli ada 7. Dalilnya adalah dari Al-Quran, dari Sunnah. Sunnah menerangkan syarat jual beli ada 7. Al-Quran demikian tidak. Tetapi dalilnya adalah at-tatabbu'. Ai anna al-ulama tatabba'u, para ulama meneliti. Fawajadu annahu labudda min syurut, sehingga mereka mendapati dalam jual beli tersebut harus ada syarat-syarat. Yang sah dengan syarat tersebut jual beli. Wa hiya sab'atun. Ada 7 syaratnya. Yang pertama sudah kita sebutkan. Apa syarat pertama? At-taradi. At-taradi artinya saling ridha antara penjual dan pembeli. Ini syarat pertama dalam syarat sahnya jual beli adanya at-taradi, saling meridhai antara penjual dan pembeli. Dalilnya bahwasanya syarat jual beli harus saling ridha adalah dari Al-Qur'an dalilnya. Surat An-Nisa ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wa mana tijaratan an taradin ay tijaratan sadiratan an taradim minkum. Tijarah jual beli yang bersumber dari saling ridha di antara kalian. Itu dalil dari Al-Quran sudah kita sebutkan. Yang kedua, dalil dari Sunnah. Kata Rasulullah SAW, fima yurwa anhu innamal bay'u antaradin. Jual beli itu, barakallahu fikum, karena adanya taradin, saling ridha. Saat hadis ini sanadnya dikatakan oleh Al-Busiri isnadun sahih rijalu thiqat. Barakallahu fikum. Kemudian ada masalah, kalau disyaratkan syarat sah jual beli tersebut harus ada taradi, saling ridha, bagaimana kalau terjadi transaksi jual beli karena terpaksa atau dipaksa? Seperti ada pemerintah yang zalim memaksa seseorang harus menjual barangnya kepada si fulan. sah atau tidak. Akhirnya dijual karena dipaksa. Sah atau tidak akan disebutkan oleh Imam Ibn Taimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, Al-Alama Ibn Taimin rahimahullah, fala yasihu min mukrahin bila haq. Ucapan Sahib Zadil Mustaqni, tidak sah jual beli dari seorang yang dipaksa, yang dipaksanya bukan karena kebenaran. Karena dipaksa ada yang memang hak dipaksa, benar. Tapi kalau jual beli, nam, karena dipaksa, la yasih, tidak sah, kata Sahib Zadil Mustaqni. Contoh, kata Al-Alama Ibn Taimin rahimahullah, falau anna sultanan jairan argama syakhsan ala ayyabi'a hadisil ahli fulan. Kalau seandainya ada penguasa yang zalim memaksa seseorang untuk menjual barangnya kepada si fulan, faba'aha, kemudian dia jual barangnya karena dipaksa, penguasa yang memaksanya, fa innal bai'a la yasih, maka jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada taradhi. Li'annaha sadarat an ghairi taradin, karena bersumber jual beli tersebut dari ketidakridhaan, tidak ada saling ridha. Ini kata Al-Alama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Demikian juga kata beliau contoh yang lain. Jual beli yang tidak ada saling ridha. Jual beli karena malu. Dia barang jualnya karena malu. Karena malu akhirnya dijual. Bukan ingin dijual, karena malu saja. Kata beliau Al-Imam Ibn Taimin rahimahullah, wa mithlu dzalika ma law alimta anna hadzal ba'i'a ba'a 'alaika haya'an wa khajalan. Seperti itu pula, yaitu seperti penjualan karena dipaksa, apabila engkau mengetahui si penjual ini menjual barangnya kepadamu karena khajal, karena haya, karena malu. Kalau engkau tahu dia jual kepadamu itu karena malu, fa innahu la yajuzu laka an tashtari minhu. Tidak boleh bagimu untuk membeli darinya. Kenapa? Karena dia jual kepadamu karena malu. Nah, ya, barakallahu fikum. Madum ta'lam annahu laulal haya'u wal khajalu lam yabi 'alaik. Selama engkau tahu kalau tidak ada, bukan karena malu, nanti tidak akan jual kepada barangnya itu. Jangan kau beli kalau tahu itu. Barakallahu fikum. Ya. Ini tentunya apa bimbingan dari para ulama. Al-Alama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Demikian pula kata beliau, kalau seseorang memberi hadiah karena malu juga. Asalnya enggak ada niat dia beri hadiah kepada kita, karena malu akhirnya diberikan. Enggak boleh kau terima hadiahnya itu. Kata beliau Al-Imam Ibn Taimin rahimahullah, wa li hadza qala al-ulama rahimahumullah, yahrumu qabulu hadiyatin idza alima annahu yahrum, haram menerima hadiah idza ulima, apabila diketahui, atau idza nam alima, apabila dia mengetahui, anna rajula ahdaha lahu ala sabilil haya wal khajal. Haram untuk menerima hadiah, enggak boleh, artinya enggak menerima hadiah. Kalau dia tahu seseorang memberikan hadiah kepadamu itu karena malu, asalnya enggak ada niatan untuk memberikan. Nah, ya, barakallahu fikum. Karena ada malu kepadamu, akhirnya dia berikan hadiahkan kepadamu. Enggak usah diterima kalau seperti itu. Lianna hadza wa ilam yusarrih bi annahu ghairu radin, lakin dalalatul hal ala annahu ghairu radin. Karena kejadian ini, walaupun dia tidak jelas nyatakan tidak ridha, tapi keadaannya, kondisinya menunjukkan dia memang tidak ridha. Barakallahu fikum. Lain kalau memang ada qarinah, ada tanda-tanda, kita tahu memang Walaupun dia enggak ada niatan dari awal untuk memberi, tapi apa? Dia memang barakallahu fikum, dia menghadiahkan. Nah, barakallahu fikum. Kelihatan dari kebiasaannya, dari kedermawanannya, dari barakallahu fikum yang lainnya. Tidak mengapa barakallahu fikum. Tapi kalau tadi memberinya karena malu, barakallahu fikum, seorang tahu dia memberinya karena malu, hadiahnya tidak usah diterima barakallahu fikum. Kalau biasa orang tawar-tawar warung ya. Nah, ada orang sedang makan-makan di teras ya. Ada temannya Lenam lewat. Mampir dulu makan. Nah, padahal enggak ada asalnya niat untuk apa? Mengundang. Iya. Nah, ini basa-basi yang jadi adat. Nah, kalau dia secara asal enggak usah diterima. Nah, ya khawatir makanannya sedikit karena enggak persiapan. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu halnya. Kemudian barakallahu fikum permasalahan fala yasihu min mukrahin bila haqqin. Tidak sah jual beli dari seorang yang terpaksa atau yang dipaksa, tadi contoh dipaksa oleh hukumah pemerintah, bila haqqin, kalau pemaksaan itu memang tidak benar caranya, bukan adanya hak. Tetapi kalau katanya beliau annahu idza kana mukrahan bihaqqin, tetapi kalau dipaksa tersebut karena ada haknya, benar pemaksaan kepadanya, fala ba'sa, tidak mengapa. Akan dicontohkan. Nah, contoh kata beliau, terpaksa atau dipaksa karena ada hak. Misalu dzalik contohnya. Shakhsun rahana baitahu li insanin fi dainin alaihi wa halad dainu fatalaba ad-dainu bi dainahu walakin ar-rahin alladhi alaihi dain aba fa fi hadhihi al-hal yujbaru ar-rahinu ala bai'i baitihi li'ajli an yastawfiya sahibal haqqi haqqahu fayurghamu ala dhalik. Contoh seseorang menggadaikan rumahnya kepada seseorang. Nah, dalam suatu hutang. Nah, wahalad dain, kemudian jatuh tempo hutang tersebut. Akhirnya yang punya uang minta uangnya. Tetapi nam si punya yang pemilik rumah yang menggadaikan rumahnya enggak ada uangnya. Dan dia enggak mau menjual rumahnya. Tapi padahal dia enggak punya uang. Nah, maka kata beliau, dalam kondisi seperti ini, seorang yang menggadaikan rumahnya boleh dipaksa untuk menjual rumahnya dalam rangka menutupi hutangnya. Nah, itu contoh dipaksa karena memang karena hak. Ada contoh yang lain di sana yang boleh dipaksa. Ardun mustarakatun baina shakhsain wa hiya ardun saghirah. Ada sebidang tanah yang kecil dimiliki oleh dua orang bersekutu dalam kepemilikan tanah kecil tersebut yang tidak mungkin itu dibagi tanahnya. Ya, sebidang tanah kecil dan tidak memungkinkan untuk dibagi dimiliki oleh dua orang bersekutu dua orang pada kepemilikan tanah tersebut. Fatalaba ahadu syarikain, kemudian salah satu dari temannya menuntut kepada yang lainnya untuk dijual bagiannya dia. Ya. Nah. Faaba syariku al-akhar. Ternyata temannya ini enggak mau jual. Nah. Fahuna tuba'ul ardu qahran, maka di sini dalam kondisi seperti ini kata al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tanah tersebut nam dijual dengan cara paksa. Nah, bagi orang yang tidak mau jual tadi. Lianna hadza bihaqqin, karena ini pemaksaan dengan hak, min ajli daf'i dharar an syarikihi, agar dalam rangka apa? Menutup mudarat kepada temannya tadi. Kesimpulannya, kata beliau al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, فَالضَّابِطُ إِذَنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ بِحَقٍ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَصِحْ وَلَوْ كَانَ الْبَاعِعُ غَيْرَ رَادٍ بِذَلِكَ. Ketentuan dobitnya, dobit ketentuannya, apabila pemaksaan tersebut dengan benar, maka penjualan tersebut, transaksi itu sah, walaupun si penjual tidak ridha. Kenapa? Barakallahu fikum, karena ikrahnya, pemaksaannya dengan al-haq, barakallahu fikum. Li'annana huna lam nartakib isman la bidzulmin wa la bighairihi, fayakunu dzalika jaizan. Karena di sini kita tidak melakukan perbuatan dosa, tidak menzalimi saudaranya, tidak pula yang lainnya, maka yang demikian menjadi boleh, kata beliau Al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah. Kemudian ada masalah satu lagi. Qal, masalahnya ada seseorang, barakallahu fikum, dipaksa oleh seseorang yang zalim untuk mengeluarkan uang kepadanya. Dia diminta uang. Contohnya di sini 100 ribu rial. Datang orang yang zalim kepadanya meminta uang. Nah, kemudian dia mengancam, kalau enggak kasih saya akan penjara. Penjarakan engkau. Nah, seseorang yang dipaksa untuk mengeluarkan uang tadi tidak punya apa-apa kecuali, nah, akhirnya dia jual rumahnya dalam rangka untuk menutupi tadi. Nah, ini kan penjualan karena apa? Terpaksa dia. Nah, barakallahu fikum. Yang seperti itu bagaimana jual belinya? Kan tidak ada ridho, sah atau tidak? Kita baca. Qala al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, idza ukriha 'ala syai'in fa ba'a milkahu min ajli daf'i ma ukriha 'alaihi. Apabila seseorang dipaksa atas sesuatu perkara, kemudian dia menjual miliknya dalam rangka untuk menahan apa yang dia dipaksa kepadanya. Bimakna dengan artian, ja'a insanun zalimun wa akrahahu. Dengan kata lain, ada seseorang datang kepadanya, seorang yang zalim datang kepadanya dan memaksanya. Wa qala lahu la budda an tudfa'a li al'an 100,000 riyal wa illa habastuka. Seorang didatangi orang zalim. Nah, dia mengatakan, wajib harus engkau sekarang serahkan kepadaku uang sebanyak 100 ribu riyal. Kalau tidak, maka aku akan memenjarakanmu. Warajul laisa indahu syai, sementara seorang yang dipaksa tersebut tidak memiliki apa-apa. Akhirnya faba'a baitahu, dia jual rumahnya. Liyusaddida 100,000 riyal, untuk menutupi tadi 100 ribu riyal. Fama hukmu bai'ihi li baitih, bagaimana hukum jual beli rumah, menjual rumah tadi, bagaimana hukum menjual rumahnya itu dalam rangka untuk menutupi sesuatu kezaliman. Nah, al-jawab, kata al-alamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, innana idza tabaqna mas'alatana hadhihi ala hadha syarat, fahal hadha rajul ukriha ala bai'il bait au ukriha ala daf'il mal. Al-jawab, kalau kita praktekan masalah kita ini kepada syarat, Enam, ridha, saling ridha dalam jual beli. Apakah orang tadi dipaksa untuk menjual rumah atau dipaksa untuk menyerahkan uang? Mana jawabannya? Dipaksa untuk menyerahkan uang, bukan dipaksa untuk menjual rumah. Iya enggak? Nah, karena enggak ada uang untuk dia menutupi apa yang dituntut, akhirnya dia jual rumah. Jual rumahnya berarti terpaksa. Nah, maka kata beliau, ukriha dadab ilma. Dia dipaksa untuk menyerahkan uang. Maka fajaizun. Maka boleh barakallahu fikum ayadhaba ila syakhsin wa yastaslif minhu au yastaqrid au yajma min az-zakah wa ma asbah dzalik. Falam yuqra ala bai'il bait fa yakunu bai' sahihan. Maka boleh bagi orang tadi, kalaupun dia enggak jual rumahnya, bisa datang kepada seseorang kemudian dia meminjam, atau dia boleh mengumpulkan dari harta zakat dan yang semisalnya. Enam, enggak ada yang memaksa dia untuk menjual rumahnya. Nah, kalau seandainya pun terjadi dijual, maka jual belinya sah. Sah dia jual apa tadi? Rumahnya tadi. Ini barakallahu fikum masalah yang berkaitan dengan syarat pertama bahwasanya jual beli tersebut enam harus adanya taradin dan ada beberapa masalah tadi. Syarat yang kedua, qala al-alama Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qaluhu wa ayyakuna al-aqidu jaizat tasarruf. Syarat yang kedua, orang yang melaksanakan akad jual beli adalah seseorang yang diizinkan untuk melaksanakan jual beli, transaksi. Orang yang mengadakan akad jual beli, baik pembelinya ataupun penjualnya, harus dari kalangan orang-orang yang diberi izin oleh syariat, dibolehkan oleh syariat untuk melakukan hal tersebut. Bukan orang yang dilarang oleh syariat. Saya ulangi, syarat yang kedua, orang yang akan melaksanakan transaksi jual beli disyaratkan dia termasuk orang yang diizinkan oleh syariat untuk melaksanakan jual beli. Siapa orang yang dibolehkan untuk mengadakan jual beli? Qala al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah, wa jaizut tasarrufi man jama'a arba'ata awsafin. Seseorang yang dibolehkan untuk mengadakan transaksi jual beli adalah seseorang yang memiliki empat sifat padanya. Enam. Apa saja empat sifat tersebut? Yang pertama, ayyakuna hurran. Dia adalah orang merdeka, bukan budak. Yang kedua, balighan, orangnya sudah balig. Yang ketiga, akilan, orangnya berakal, bukan orang gila. Orang gila jual belinya enggak sah. Yang keempat, rasyidan, lurus akalnya, bukan enggak normal. Orangnya lurus akalnya. Ini. Enam. Syarat yang kedua, saya ulangi dalam syaratnya jual beli. Orang yang mengadakan akad adalah seseorang yang diizinkan oleh syariat untuk mengadakan jual beli. Siapa itu? Yaitu seseorang yang memiliki empat syarat tadi. Dia orang merdeka, seorang yang sudah balig, seorang yang berakal bukan orang gila, seorang yang lurus akalnya, rasyidan. Nah, bagaimana budak? Sah atau tidak jual belinya? Sah jual belinya budak apabila dengan izin dari tuannya. Karena budak tidak memiliki harta. Hartanya milik tuannya. Nah, apa harta yang ada di tangannya adalah harta tuannya. Yang kedua balik, apa lawan balik? Lawan dari orang balik adalah sabi, anak kecil. Anak kecil, enggak sah jual belinya. Lebih-lebih barangnya barang besar. Kalau barangnya kecil, permen ya sah. Kalau buat anak kecil beli sepeda, beli motor, layak sih, tidak sah jual belinya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullah, qauluhu, perkataan sahib Zadil Mustaqni, fala yasihu tasarrufu sabiyyin wa safihin bighairi idni waliyyin. Tidak sah tasarruf, perbuatan anak kecil, orang yang rusak akalnya seperti idiot, apabila tanpa izin dari walinya. Tidak sah perbuatan anak kecil memberikan hadiah, yang lain-lainnya. Dan tidak sah pula perbuatan dari yang safih, yang rusak akalnya, mungkin idiot, tanpa izin dari walinya. Kadang-kadang anak kecil ngasih ini, ngasih itu ya sama orang. Nggak tahu barang yang dikasih adalah barang yang berharga. Kalau tanpa ada izin dari walinya lah ya sih, kata sahib Zalim Sakni. Demikian juga orang safih, walaupun dia umurnya sudah 14 tahun, namun akalnya rusak, memberikan ini, mentraktir ini, traktir itu, tanpa izin dari walinya, maka la yasih. 6. Dalilnya surat An-Nisa ayat yang ke-6. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. 6. Fasaratallahu lidafi amwalihim syartain. Allah mensyaratkan untuk memberikan harta kepada anak yang enggak ada walinya, enggak ada orang tuanya tapi punya harta, untuk diserah seperti anak yatim, diserahkan hartanya kepadanya dengan dua syarat. Yang pertama, 6, balig dan rusyd. Balig dan lurus akalnya baru diserahkan. Misalkan seorang 6 dititipi amanah memegang harta anak yatim. Enggak boleh barakallahu fikum harta anak yatim terus diserahkan kepadanya kecuali anak tersebut sudah memiliki dua syarat, balig dan akalnya lurus. Barakallahu fikum. Supaya dia bisa mengelola hartanya. Berdasarkan dalil ini, kata beliau, tasarruf perbuatan anak kecil atau orang yang rusak akalnya tanpa izin dari walinya la yasih. Demikian juga yang syarat tadi, berakal, lawannya gi orang lawannya majnun. Fal majnun la yasih tasarrufu. Orang gila tidak sah tasarrufnya. Jual beli, jual itu, jual ini, beli apa. Barakallahu fikum. Demikian juga orang yang sudah pikun. Pikun orang yang sudah kembali kepada anak-anak. Masa pikun jual, mau jual tanahnya, jual mobilnya. Padahal sudah akalnya rusak. Jual mobil hanya 1 juta. Jual tanah sekian luas, hanya sekian harganya. Kata beliau, dalam permasalahan orang yang dibolehkan untuk jual beli adalah orang yang berakal. Orang berakal lawannya majnun, bagi orang majnun tidak sah tasarrufnya. Demikian juga wa min dzalika al-mahdzari la yasih bai'uhu. Orang yang sudah pikun tidak sah jual belinya. Falau anna rajulan usiba bil hadarat, kalau seseorang ditimpa penyakit yang sudah pikun, ai haramun wa kibar, sudah tua sekali. Wa jaa ila insan, kemudian dia datang kepada seseorang, wa qala lahu, kemudian dia berkata, ana abiu alayka baiti wa sayyarati. Saya mau jual rumahku ini dan mobilku ini. Fala yasihul bai'u minhu li faqdil aqli, maka tidak sah jual belinya karena akalnya sudah hilang, tidak normal. Nah, wa min syarti jawaz at-tasarruf ay yakuna al-insan aqilan. Maka termasuk daripada syarat bolehnya jual beli tersebut, seseorang yang mengadakan akadnya adalah orang yang berakal. Ya. Naam. Jangan senang ada tetangganya sudah pikun, jual rumahnya, jual mobilnya dengan harga yang enggak wajar. Ternyata enggak sah secara syar'i jual belinya. Wih, dapat murah ini. Nah, padahal naam dia sudah enggak lurus akalnya. Dia termasuk orang yang tidak diizinkan oleh syariat naam untuk jual beli. Nah, coba diulangi, siapa yang diizinkan oleh syariat untuk jual beli? Ada berapa syaratnya? Empat. Yang pertama, orang merdeka. Yang kedua, sudah balig. Ketiga, enam, berakal. Yang keempat, lurus akalnya. Rasyid, bukan orang yang rusak akalnya. Permasalahan-permasalahan orang yang belum lurus akalnya, coba kita lihat. Ar-rabi'u ayyakuna rasyidan. Ar-Rasyid yang kita terjemahkan tadi lurus akalnya adalah alladzi yuhsinu at-tasarrufa fi malihi. Seorang dikatakan Rasyid lurus akalnya dalam menggunakan harta adalah seseorang yang baik enam perbuatannya, penggunaannya terhadap hartanya. Seseorang yang bagus dalam mengelola hartanya. Ini namanya Rasyid. Bihaitsu la yabdhuluhu fi syai'in muharram, dari sisi dia tidak membelanjakannya pada sesuatu yang diharamkan. Wala fi syai'in la faidata minhu, tidak pula dia menggunakan harta bendanya kepada yang tidak ada faidahnya. Naam. Barakallahu fikum. Seperti apa contohnya? Ka ayyabi'a syai'a alladhi yusawi 100 bi asharah. Seperti dia menjual suatu barang yang harganya 100 ribu, dia jual 10 ribu. Nah, ini tidak lurus akalnya contohnya. Ya, tidak lurus akal, tidak sah beli dari orang yang seperti itu. Naam. Aw yashtari ma yusawi 10 bimi'ah, atau sebaliknya. Atau dia membeli sebuah barang yang harganya 10 ribu, dia beli 100 ribu. Kebalikannya. Ini namanya ghair rasyid, tidak lurus akalnya. Tidak bagus dalam menggunakan harta bendanya. Tidak sah jual belinya orang seperti itu. Wal muhim annahu yuhsinu tasarruf. Kesimpulannya, yang namanya Rasyid, sebagai syarat untuk boleh dia mengadakan transaksi jual-beli, adalah seorang yang bagus, barakallahu fikum, dan penggunaannya terhadap harta bendanya. Wadiddur Rasyid as-safih, lawan daripada orang yang Rasyid adalah as-safih. Orang yang dungu, orang yang idiot. Nah, walihada qal al-mu'allif, oleh karena itu mu'allif mengatakan, sahib Zal Mustaqni, la yasih tasarrufu safihin. Tidak sah, enam, penggunaan harta dari orang yang safih, yaitu orang yang rusak akalnya, bi ghairi idni waliyin, tanpa izin dari walinya. Fa'in adin alahu, kalau walinya mengizinkan, fa'innahu, enam, la ba'sa. Tidak mengapa kalau seandainya dia orang yang kurang akalnya tapi mendapatkan izin barakallahu fikum dari walinya, tidak mengapa dia mengadakan naam jual beli. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita nanti masuk kepada syarat yang ketiga. pada pertemuan yang akan datang barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.